Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Adab yang terakhir, adab yang keberapa hendak ya Maulana yang kita ambil pada pertemuan yang lalu ke-12, apa itu? Nah, ada yang dibimbingkan ketika seseorang memberikan atau mengambil sesuatu dari gurunya. Secara umum ada bagaimana seorang memberikan pelayanan dan membantu gurunya dan dibimbingkan oleh Imam Ibnu Jamaah rahimahullahu taala dengan bimbingan yang sangat detail, yang terkadang tidak terbersit pada diri kita hal-hal tersebut. Sekarang kita masuk pada adab yang ke-13. Mana yang kera? Baik, kera. Irfan Sohra. Nah, kita ulangi. Al-Thalith Ashar, adab yang ke-13. Idza masya ma'a syaikhi falyakun amamahu bil-lail wa khalfahu bil-nahar. Ini berhubungan dengan adab ketika dia berjalan. Apabila dia berjalan bersama syaikh, hendaknya dia berada di depannya di waktu malam dan berjalan di belakangnya di siang hari. Ini asalnya. Karena ketika malam, tidak diketahui apa yang ada di depan, sehingga dia yang berusaha untuk melihat terlebih dahulu. Adapun ketika di siang hari, karena jelas apa yang di depannya, maka dia berjalan di belakang. Ini asalnya. Illa an yaqtadi al-halu bi khilafi dhalika li zahmatin aw ghayriha. Kecuali apabila kondisi mengharuskan untuk menyelisih hal tersebut dikarenakan desak-desakan manusia atau yang lainnya. Wa yataqaddamu alaihi fil mawati'il majhulatil hal. Tandanya dia berjalan di depan syekhnya pada tempat-tempat pijakan yang tidak diketahui keadaannya, yaitu tempat-tempat yang asing, seperti juga ketika tanah itu adalah tanah wahil yang berlumpur atau haud, ada genangan air padanya. Awil mawati'il khatirah, atau tempat-tempat yang berbahaya. Di sini menunjukkan ya khanifillah bahwa seorang talib berusaha untuk menjaga menjaga naam keamanan, menjaga keselamatan naam seorang alim. Wa yahtadizu min tarshisi thiyabi syaikhi, dan berusaha untuk menjaga dari naam mengotori pakaian syekhnya dengan percikan air ketika dia berjalan. Nah, berjalan di lumpur ya, hati-hati jangan sampai dia naam menciprati pakaian gurunya. Wa idza kana fi zahmatin sanahu anha bi yadayhi imma min quddamihi aw min waraihi. Dan apabila pada suatu desak-desakan manusia, dia berusaha untuk menjaga. Nah, menjaga nah gurunya dari desak-desakan manusia, berusaha memberikan jalan dengan kedua tangannya di depannya atau dari belakangnya. Intinya khidmah. Walaupun dalam masa ini seorang tidak naam berlebih-lebihan naam dalam apa dalam masalah ini sebagaimana dilakukan oleh orang-orang sufi ya. Qala wa idza masya amamahu iltafata ilaihi ba'da kulli qalilin. Fa in kana wa'dahu wa syaikhu yukallimuhu halatal mashy wa huma fi dhillin falyakun fi yaminik. Dan apabila dia berjalan di depannya, nah hendaknya dia menoleh pada nah setiap apa setelah waktu yang singkat, tenggang waktu yang singkat dia berusaha menoleh. Nah dilihat apakah syekhnya masih berada di belakangnya ataukah hilang atau mungkin ada hal-hal yang mengganggunya. Apabila dia sendirian dan syekh mengajak bicara, dia dalam keadaan berjalan padahal keduanya berada pada suatu naungan, hendaknya dia berdiri di samping kanannya. Faqila an yasarihi mutaqaddiman alaihi qalilan multafitan ilaihi. Dan dikatakan berdiri di samping kirinya dengan sedikit maju dan menoleh ke arah guru. Wa ya'rifu syekhu biman qaruba minhu au qasadahu minal a'yani in lam ya'lam asy-syekhu bihi atau wa yu'arifu syekha biman qaruba minhu. Tadi ini dari sisi berjalan, ketika berjalan kok cuma berdua saja, ketika diajak bicara Ibnu Jamaah mengatakan nah berdirinya di samping kanan. Baik, karena seorang yang berbicara ya khalifillah menoleh, seandainya menoleh ke kanan itu lebih ringan. Baik, ketika berbicara. Tapi ada yang mengatakan ke samping kiri dengan maju nah, sedikit. Dan dalam masalah ini perkaranya luas, hanya sekedar ada dan masing-masing tempat kadang berbeda-beda. Cuma yang jelas dia berusaha untuk nah, posisi di mana ketika diajak bicara dia mendengar nah, dengan seksama. Kemudian hendaknya dia memberitahu syekh dengan orang yang mendekat kepadanya atau orang yang datang kepadanya apabila syekh tidak mengenalnya, memperkenalkan orang yang datang dan seterusnya. Qala wa la yamshi li janibi syekhi illa li haja. Dan hendaknya dia tidak berjalan di samping syekh kecuali untuk suatu keperluan. Au isyaratin minhu atau untuk suatu isyarat. Wa yahtarizu min muzahamatihi fi katibihi au na'am fi rukabihi in kana raqibain. Tandanya dia menjaga dari apa? Dari na'am berdesak-desakan dengan beliau. Mendesak beliau dengan katifnya, yaitu dengan naam taim pundaknya atau dengan apa dengan rukbahnya yaitu lutut apabila keduanya dalam kondisi berkendara. Wa mulasiqatan thiyabahu, dalam keadaan berkendara dan pakaiannya apa pangkiannya saling apa? Saling menempel. Wa yu'athiru bi jihati adh-dhilli fi as-sayfi wa bi jihati asy-syamsi fi asy-syita. Tendanya ketika berjalan dia mengedepankan syekh untuk bisa mendapatkan naungan di waktu musim panas dan bisa mendapatkan panas matahari di waktu musim dingin. Jadi dia mengedepankan mana yang paling nyaman untuk syekhnya. Wa bi jihatil jidari fi rasfa, fi rasfanat. Aras rasful hijarah fil bina'i dhammu ba'daha ila ba'din. Wal murad in kana makanan marsusan bil hijarah aw wujida makanun jayyidun faj'alu at-talibu shaykhahu fi li'anna dhalika aryah lahu wa a'wana linashatihi wa ifadati tullabi. Bila dia berjalan di sisi suatu tembok, kalau di tempat kita misalnya, di trotoar ya di situ jalannya bagus. Maka dia kedepankan untuk syekh berjalan di tempat yang bagus, yang nyaman. Intinya di situ memilihkan tempat yang bagus dan nyaman. Wa bil jihati allati la taqra'u syamsu fiha wajha idza tafata ilai. Dan memilih ke sisi yang matahari tidak langsung mengenai wajahnya tatkala menoleh kepada talib. Wala yamshi baina syekhi wa baina man yuhaddithu. Dan jangan dia berjalan di antara syekh dan jangan dia berjalan antara syekh dan antara orang lain yang sedang beliau ajak bicara. Ini juga penting, Al-Fatihah. Bahkan pada keumuman manusia, ketika dua orang sedang berbicara, dua orang sedang berbicara bertatap muka, ya kita jangan lewat di tengah-tengahnya. Ini tidak adab namanya. Jain, apalagi di situ seorang alim sedang berbicara, dua orang berbicara, kemudian dia lewat di antara keduanya. Ya mau kalau mau lewat, lewat belakang. Ya kalau mau lewat, lewat belakang. Jangan kemudian lewat di tengah-tengahnya. Apalagi dengan gaya apa? Gaya batu. Dalam artian tidak ada izin, tidak ada apa-apa. Nyelonong aja di tengah-tengah. Nah, ini tidak ada. Dengan semua orang yang seperti ini, alhamdulillah, hampir di semua negeri merupakan perkara yang menyelisih adab. Apalagi berhubungan dengan seorang alim. Dan penting, apalagi ketika seorang lewat di hadapan orang. Lewat di hadapan orang, apabila lihat, melihat kondisi, juga melihat orangnya. Jangan ketika lewat di depan orang seakan-akan dia tidak memiliki mata. Kayak menghadap ke atas atau mendongakkan ini, menyelisihi adab. Tapi tundukkan pandangan, pandang ke orang yang dia lewati sambil minta izin untuk lewat di depannya. Ini akan Akan menimbulkan menimbulkan sikap saling saling menghormati. Kemudian juga akan menimbulkan rasa cinta satu sama lain karena adab yang bagus. Apalagi seorang yang membawa agama, seorang santri, seorang talib. Sisi ini hendaknya diperhatikan ketika kita berinteraksi di kalangan awam unas. Bukan berarti yang seperti ini basa-basi dan tidak diperlukan. Bahkan ini termasuk adab. Termasuk adab yang terkadang dengan itu saja alhamdulillah bisa menarik hati manusia untuk mengikuti dakwah. Wa yata'akhkhara anha idza tahaddatha. Wa yata'akhkhara anhuma idza tahaddatha. Dan dia mundur apabila keduanya sedang berbicara, melewat di belakang. Dua orang yang sedang berbincang-bincang. Aw yataqaddamu wa la yaqrab, atau dia maju tapi enggak mendekat. Nah, dalam artian, nah, ketika dia memang sedang menemani syekh dan kedua syekh dengan orang lain sedang berbicara, ya dia maju tapi enggak mendekat. Wa la yastami', tidak pula apa? Menguping, berusaha mendengarkan. Apabila tidak diajak untuk mendengarkan, ya jangan ikut-ikut untuk apa? Memperdengarkan pembicaraan mereka. Karena Nabi SAW telah menetapkan adanya ancaman bagi seorang yang berusaha untuk mendengarkan pembicaraan dua orang dalam keadaan mereka tidak suka untuk apa? Untuk didengar oleh orang lain. Apa hukumannya? Hendak ya Umar. Akan di teteskan apa? Di telinganya apa? Anu, yaitu apa? Timah panas. Waliyadzubillah pada hari kiamat kelak. Yaitu akan disiram telinganya dengan timah panas kelak di hari kiamat, waliyadzubillah. Ini bagi orang-orang yang suka menguping pembicaraan orang lain dalam keadaan mereka tidak suka. Wala yaltafir, dan tidak pula menoleh-noleh, tapi duduk dengan tenang menunggu. Fa in adkhalahu fil haditsi falyati min janibin akhar wa la yashukku bainahuma. Kemudian apabila syekh dan orang yang berbicara tersebut memasukkan dia untuk apa? Ikut berbincang-bincang, maka hendaknya dia datang di sisi yang lain dan tidak memberatkan keduanya. Dalam artian hendaknya seorang paham ini sebenarnya memang mau diajak bicara ataukah dikarenakan mereka tidak enak ketika tidak diajak. Hendaknya jeli. Kalau memang kelihatannya dia tidak diperlukan, minta izin untuk keluar atau yang lainnya. Qala wa idza mashama syaikhi ithnani faqtanafahu faqad rajjaha ba'dhum an yakuna akbaruhuma an yaminihi wa illam yaqtanafahu taqaddama akbaruhuma wa ta'akhkhara asgharuhuma. Kemudian apabila berjalan bersama syekh dua orang, maka hendaknya iktanafa. Maksudnya iktanafa, satunya apa? Di sisi kanan, satunya di sisi kiri. Itu namanya iktanafa. Baik. Sebagian ulama merajihkan yang lebih tua berada di sisi kanan, dan yang kecil di sisi kiri. Namun apabila tidak mendampingi di sisi kanan dan sisi kiri, hendaknya apa? Hendaknya yang lebih tua itu maju ke depan dan yang lebih kecil di belakang. Ini bimbingan ketika berjalan sampai sedetil ini disebutkan oleh Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah. Qala wa idza sadaba syaikhu fi tariqihi bada'ahu bisalam. Dan ini adab yang lebih penting dari hal-hal yang disebutkan sebelumnya dalam bab dalam adab yang ke-13 ini, yaitu berhubungan dengan masalah salam, karena jelas nasnya dari Nabi SAW. Yaitu apabila dia bertemu dengan syekhnya di jalan, untuk apa? Mengawali menyampaikan salam. Dan mumpung ingat ikhwanillah, tayyib akhuna Zakaria Al-Jazairi hafizahullah ta'ala yang menyampaikan salam untuk antum semua. Wa idza sadafa syaikh, wa idza sadafa syaikha fi tariqihi bada'ahu bisalam. Apabila dia tiba-tiba bertemu dengan syekh di jalan, maka hendaknya dia mengawali memberikan salam. Wa yaqsuduhu bisalami in kana ba'idan. Dan apabila jaraknya jauh, dia datang mendekat, kemudian menyampaikan salam. Wala yunadi, dan tidak memanggil. Hei. Misalnya ingin bertanya pada syekh, kepada seorang alim. Syekh, sini. Ini tidak betul. Tayyib, tapi dia yang datang mendekat. Demikian pula kepada orang tua. Nah, kita butuh sesuatu kepada orang tua, ifanifina, orang yang lebih tua dari kita, ya kita apa? Kita mendatanginya. Tidak memanggil. Nah, anak kepada bapaknya juga ya datang mendekat, kemudian baru mengucapkan salam dan sampaikan apa yang ingin diutarakan. Wala yunadi, ya tidak memanggilnya, wala yusallimu alaihi min ba'id. Tidak pula apa mengucapkan salam kepada beliau dari na'am kejauhan. Taib dari kejauhan tapi mendekat baru sampaikan salam. Wala min waraihi, tidak pula dari arah belakangnya. Bal yang qurbu minhu, bahkan hendaknya dia mendekat kepada beliau. Wa yataqaddamu alaihi, dan maju. Na'am, untuk berada di depannya, thumma yusallim, kemudian baru apa? Baru mengucapkan salam kepada beliau. Wala yushiru alaihi ibtida'an bil akhdhi fi tariqin hatta yastashira. Dan jangan dia mengisyaratkan. Nah, pertama kali untuk mengambil suatu jalan sampai bermusyawarah, meminta musyawarah dari beliau. Dan ini penting. Terkadang seorang talib ikhwanillah, dia mengambil keputusan, mengambil jalan tanpa musyawarah, akhirnya bingung sendiri. Misalnya dalam mengambil pelajaran atau dalam mengambil mana yang hendaknya dihafal, dia mengandalkan pikiran sendiri. Akhirnya dia nantinya bingung, atau minimal dia akan membuang banyak waktu. Tapi ketika dia meminta musyawarah tentang apa yang hendaknya dilakukan, jalan mana yang bagus untuk ditempuh, ini akan menghasilkan sesuatu yang bagus. Taib. Qala wa ta'addabu fi ma yastashiruhu syekh birraddi ila ra'yi. Hendaknya beradab pada perkara yang dia meminta permusyawaratan dari syekh dengan apa? Dengan mengambil pendapat beliau. Ketika musyawarah kemudian diberi saran, ya dipakai kalau memang itu hak. Jangan seperti kaum ikhwanifina yang mereka datang ke ulama. Sejak awal mereka sudah apa? Sudah memiliki pilihan. Tapi meminta musyawarah kepada seorang alim dengan tujuan untuk bisa menguatkan pilihan mereka, ternyata ketika diberi pilihan lain, mereka enggan untuk menerima. Ini salah. Ini tidak beradab. Dan betapa banyak akhwanillah para hizbiyun modelnya seperti ini. Mereka datang sudah memiliki apa? Memiliki poin-poin yang memang mau dilakukan. Cuma ingin menggunakan perkataan seorang alim, perkataan ulama, demi menguatkan pendapat-pendapat mereka. Tatkala ulama menyelisih mereka, mereka tidak ambil pusing dengan apa bimbingan para ulama. Waliyahulillah. Qala wala yaqulu lima ra'ahu syekh wa kana khata'an hadha khata'u. Dan tidak boleh mengatakan terhadap pandangan syekh dalam keadaan pandangan beliau itu keliru, untuk mengatakan ini salah. Kemudian, atau mengatakan wala hadza laisa bi ra'yi. Jangan mengatakan tidak. Jangan mengatakan tidak, ini bukan pendapatku. Bal yuhsinu khitabahu fir raddi ila shawab. Ini yang penting, teman. Karena manusia setinggi apapun ilmunya, masih terkena lupa dan salah. Nah, ketika mendapati guru salah atau seorang syekh salah, hendaknya dia beradab ketika apa? Ketika ingin membenarkan. Karena intinya bagaimana bisa kembali kepada kebenaran. Maka dikatakan oleh Ibnu Jamaah, bal yuhsinu khitabahu fir raddi ila shawab. Bahkan hendaknya dia memperbagus tutur katanya untuk bisa mengembalikan kepada kebenaran. Jangan sampai gara-gara buruknya kita dalam menyampaikan menimbulkan apa? Menimbulkan semakin jauh dari perkara yang diinginkan, sehingga kebenaran tidak tercapai. Dan malah yang didapatkan adalah apa? Keretakan hubungan dan yang lainnya. Kaqaulihi yadhharu anna al-maslahata fi kadza. Seperti perkataan dia mengatakan yang nampak bahwasanya yang maslahat seperti ini kayaknya. Tapi tidak menjazam dia, tetapi sekedar berusaha untuk memberikan kelulusan ketika diberikan suatu usulan dan dia menganggap itu sesuatu yang keliru. Maka hendaknya dia ketika menyampaikan dengan ucapan yang halus. Sepertinya yang lebih bermaslahat demikian syekh atau yang lainnya. Wala yaqulu ar-ra'yu 'indi kadza. Jangan dia mengatakan pendapatku pada masalah ini demikian. Nah, masyhur dzalik dan yang semisal dengan itu. Tayyib. Jadi inti dari adab yang ke-13 ini alhamdulillah. Nah, selain berhubungan dengan bagaimana tata cara berjalan ketika menemani gurunya, juga apa? Beberapa poin yang dimasukkan oleh jamaah permasalahan musyawarah penting. Karena Rasulullah SAW saja Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan untuk bermusyawarah, wasyawiruhum fil amr, dan bermusyawarah dengan para sahabat pada perkara-perkara. Nah, karena dengan musyawarah, terkadang didapat suatu jalan keluar yang sangat bagus. Karena musyawarah Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang membimbingkannya. Dan seorang yang diajak musyawarah hendaknya sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, al-mustasyaru mu'taman. Yang diajak musyawarah itu adalah seorang yang apa? Yang terpercaya. Oleh karena itu, alhamdulillah, kapan saja engkau diajak bermusyawarah, diminta pendapatnya, ia hendaknya betul-betul amanah. Sampaikan mana yang memang paling bagusnya. Jangan apa? Sampaikan yang sesuai dengan maslahat saya. Terkadang manusia diajak musyawarah, intinya ini yang lebih bermanfaat bagiku, bagi orang yang diajak musyawarah. Ini tadi. Tayyib, misalnya musyawarah diajak. Bagaimana kalau apa? Kalau menikah dengan fulanah atau dengan fulan. Saya juga pengin, jangan. Padahal dia nantinya ingin yang itu. Ini salah. Al-mustasyar mu'taman, yang diajak musyawarah itu ada seorang yang terpercaya. Jangan mengkhianati ketika diajak bermusyawarah. Baik. Dengan ini kita selesai dari fasal yang kedua tentang adab seorang thalib bersama gurunya. Fasal yang lumayan panjang disebutkan oleh Imam Ibnu Jamaah rahimahullahu taala 13 adab. 13 adab yang hendaknya dijaga oleh seorang thalib untuk bisa mendapatkan keberkahan dalam ilmu dan juga kekokohan di atasnya. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه والحمد لله رب العالمين.